بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi Bab Fi Hukmi Hudurin Nisa Ilal Masajid. Lanjutkan bab mengenai hukum hadirnya para wanita ke masjid-masjid. Di pertemuan yang lalu telah kita simpulkan bahwasanya seorang wanita apabila dia berpegang teguh dengan adab-adab Islam berupa menetapi sifat malu, menutup diri dengan hijab, tidak menampakkan perhiasan, tidak pula memakai wewangian, serta menjauhi dari bercampur baur bersama laki-laki, maka hukumnya boleh baginya untuk keluar menuju masjid. Dan tentunya yang demikian itu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada suaminya atau walinya. Dan bagi suami, dimakruhkan untuk menghalangi atau mencegah atau melarang istrinya tersebut ketika minta izin untuk sholat berjamaah di masjid. Pun demikian, barakallahu fikum, yang lebih utama bagi wanita adalah tetap berada di rumahnya, sholat di rumahnya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنْ, dan rumah-rumah mereka ya lebih baik bagi mereka. Nah, kita baca dari paragraf kedua, halaman 166. Qala al-muallif hafizahullah wa ajma'al muslimuna ala anna salatal mar'ati fi baytiha khairun laha min as-salati fil masjid. Kaum muslimin bersepakat atas bahwasanya salatnya wanita di rumahnya lebih baik bagi dia daripada salat di masjid. Kenapa bisa demikian? Ibtia'adan 'anil fitnati, dalam rangka menjauhi fitnah. Wa taghliban li janibis salamati, dan untuk mengambil sisi yang lebih dominan yang terdapat padanya keselamatan. Wa hasman limadati syarr, dan dalam rangka memutus daripada kejelekan. Jadi meskipun boleh sholat di masjid, kaum muslimin sepakat bahwa sholatnya wanita di rumahnya itu lebih baik. Amma idza lam taltazim bi adabil Islam. Adapun apabila si wanita itu tidak berpegang teguh dengan adab-adab Islam, walam tajtanib ma naha anhu ar-rasul, dan si wanita itu tidak menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, min isti'madiha az-zinata wat-tiba lil-khuruj, berupa si wanita memakai perhiasan, menampakkan perhiasan, kemudian mengenakan atau memakai wewangian ketika keluar, fa khurujuha lil-masjidi hina idzin haramun, maka berarti keluarnya si wanita itu menuju masjid pada kondisi seperti itu hukumnya haram. Wa yajibu ala waliyha wa dzawi sultani man'uha minhu, wajib atas wali si wanita, atas penguasa untuk mencegah wanita itu dari perbuatan tersebut. Nah, jadi kalau keluarnya mereka dalam kondisi tidak memperhatikan adab-adab Islam, dilarang mereka dari keluar menuju masjid. Ketika mereka bersolek, ketika mereka memakai pakaian-pakaian perhiasan, ketika mereka memakai wewangian, haram bagi mereka ke masjid. Wajib bagi walinya untuk mencegahnya. Wa fi sahihain min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa-apa yang kita lihat. Maksudnya seandainya Nabi melihat kerusakan para wanita yang keluar, ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, artinya menunjukkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi berubah. Kondisi para wanita berubah. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha, la mana'ahunna min al-masjid kama muni'at nisa'u bani Israil. Sungguh beliau pasti melarang mereka menuju ke masjid atau berangkat ke masjid sebagaimana telah dilarang para wanita-wanita Bani Israel sebelum itu. Nah. Jadi barakallahu fikum. Ini masih di zaman para sahabat. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat masih banyak di situ. Sudah dalam kondisi para wanitanya mengalami perubahan kondisi. Yang sampai Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, seandainya Nabi melihat apa yang kita lihat sekarang ini, berupa tadi perubahan keadaan para wanita di masa itu, sungguh pasti Nabi akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dahulu para wanita Bani Israel telah dilarang juga. Dan subhanallah, ini sekali lagi bagaimana kondisi mereka. Sudah sampai dikatakan seperti itu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dengan masa kita? Fakhurujul mar'ati ilal masajidi mura'a fihi al-maslahatu wandifa'ul mafsadah. Maka terkait keluarnya wanita menuju masjid-masjid harus diperhatikan di dalamnya terkait kemaslahatan dan terkait ya menolak kemafsadatan. Nah, artinya perginya mereka ke masjid itu yang didapatkan maslahat atau justru mafsadat. Kebaikan atau justru fitnah. Nah, kalau memang aman daripada fitnah, ya tentu tadi sebagaimana telah di awal kita singgung, diizinkan, boleh. Tetapi kalau justru menimbulkan mafsadat, menimbulkan fitnah, maka diterangkan setelahnya, فَإِذَا كَانَ جَنِبُ الْمَفْسَدَةِ أَعْظَمُ مُنِعَتْ. Maka apabila sisi kemafsadatannya itu lebih besar, muni'at, si wanita dilarang. Dilarang. Ya. Kalau memang mereka tidak mau mengindahkan adab-adab Islam, sehingga justru menimbulkan fitnah, keluarnya mereka menimbulkan fitnah, ya sudah, maka dilarang. Barakallahu fikum. Wa idza kana hadha asy-sya'nu fi khurujiha lil masjid. Apabila perkara ini terkait keluarnya si wanita menuju masjid. Maksudnya walaupun tujuannya itu pergi ke masjid tetapi mereka tidak mau mengindahkan adab-adab Islam, maka menyebabkan mereka dilarang daripada keluar padahal ini niatnya mau ke masjid. Maka perhatikan fakhurujuha li ghairil masjidi min babi aula. Maka tentunya keluarnya si wanita menuju kepada selain masjid lebih pantas. Anturaa fihi alhitatu. Untuk betul-betul diperhatikan padanya kehati-hatian. Wal ibtiadu an mawatinil fitnah. Dan untuk diperhatikan ya kondisi agar dijauhkan daripada tempat-tempat bisa timbulnya fitnah. Jadi artinya kalau alasan si wanita pergi menuju masjid, artinya kenapa mau pergi? Mau ke masjid. Ya, perginya ke masjid jika ternyata bisa menimbulkan fitnah saja itu dilarang, apalagi untuk kepergian yang selain masjid. Maka betul-betul harus diperhatikan di situ. Kehati-hatian. Menimbulkan fitnah atau tidak. Mafsadat dan maslahatnya ditimbang betul-betul. Kalau memang ada maslahat, nah diizinkan. Seperti menuju tempat-tempat ta'alim. Dan di situ barakallahu fikum ketika keluar betul-betul memperhatikan adab-adab Islam, maslahat yang didapatkan, diizinkan. Tetapi ketika di situ justru, ya, menjatuhkan kepada tempat-tempat fitnah, baik dari sisi tidak beradab dengan adab-adab Islam ketika keluar, atau tempat yang dituju, barakallahu fikum, tempat yang di situ akan banyak bisa menimbulkan fitnah, maka dilarang. وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب وما هم على شاكلة الغرب. Maka apabila di sana hari ini terdapat sebagian kaum yang mereka menyerukan, ya, mereka membuat ya, propaganda untuk mengeluarkan wanita bi khurujil mar'ah, agar wanita itu keluar dari rumahnya, li muzawalatil a'mal al-wadhifiyah, agar si wanita itu terjun di pekerjaan-pekerjaan profesi begitu, pekerjaan-pekerjaan profesi di luar rumah. Kama huwa sya'nuha fil gharb, sebagaimana ini adalah kondisinya orang-orang barat. Wa man hum ala syakidatil gharb, dan juga kondisinya mereka orang-orang yang serupa dengan orang-orang barat ini. فَإِنَّ هَاُولَٰئِ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ Mereka ini hakikatnya menyeru kepada fitnah. وَيَقُودُونَ الْمَرْأَةَ إِلَى شَقَائِهَا Mereka sedang menggiring wanita untuk terjatuh ke dalam kebinasaan. وَسَلْبِ كَرَامَتِهَا Dan tercabut kemuliaannya. فَالْوَاجِبُ إِقَافُ هَاُولَٰئِ عِنْدَ حَدِّهِمْ Maka perkara yang wajib adalah bagaimana menjadikan kaum tersebut untuk tidak melampaui batas. وَكَفُ أَلْسِنَتِهِمْ وَأَقْلَامِهِمْ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَ الْجَهِلِيَّةِ Wajib untuk mencegah lisan-lisan mereka dan pena-pena mereka dari seruan-seruan jahiliyah ini. وَكَفَى مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ فِي بِلَادِ الْغَرْبِ وَمَنْ حَذَى حَذْوَهَا مِنْ وَيْلَاتٍ Cukuplah apa-apa yang wanita itu telah terjatuh padanya di negeri-negeri barat dan negeri-negeri yang berjalan membebek dengan orang-orang barat itu. Min wailatin, daripada tersingkapnya aib-aib, keburukan-keburukan. Cukup bahwasanya kita melihat di negeri barat dan yang semisal dengan mereka, bahwa para wanita terjatuh di dalam kerusakan-kerusakan. Kejelekan-kejelekan, terbuka, sudah. وَتَوَرَّطَتْ فِيهِ مِنْ وَاقِئٍ مُؤْلِمٍ Para wanita terjatuh di negeri-negeri barat tersebut pada kenyataan yang itu menyakitkan. تَإِنُّ لَهُ مُجْتَمَعَاتُهُمْ Yang mana masyarakat mereka sendiri telah mengeluhkan hal tersebut tentang kerusakan pada para wanitanya. فَلْيَكُنْ لَنَا فِيهِمْ عِبْرَةٌ Maka hendaknya bagi kita kita ambil pelajaran apa yang terjadi pada mereka. فَلْيَكُنْ لَنَا فِيهِمْ عِبْرَةٌ Hendaknya kita menjadikan mereka itu sebagai pelajaran. Kita ambil pelajaran. Bahwasanya dengan keluarnya para wanita dari rumah-rumah mereka tanpa memperhatikan adab-adab Islam akan menjadikan rusak. فَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ Maka seorang yang bahagia itu yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kejadian yang terjadi di negeri-negeri barat tersebut, ambillah pelajaran. Ambillah pelajaran agar kaum muslimin, kaum muslimah betul-betul mereka memahami rusaknya. Barakallahu fikum masyarakat ketika telah keluar para wanita dengan tanpa memperhatikan adab-adab Islam tadi. وَلَيْسَ لِهَاُولَٰئِ مِنْ حُجَّةٍ يُبَرِّرُونَ بِهَا دَعْوَتَهُمْ إِلَّا قَوْلَهُمْ إِنَّ نِصْفَ الْمُجْتَمَعْ مُؤَطَّلٌ عَنِ الْعَمَلِ Dan tidak ada bagi para penyeru-penyeru ini satu alasan pun, satu argumen pun yang membenarkan ajakan mereka itu, kecuali ucapan mereka, sesungguhnya setengah masyarakat dia itu menganggur. Artinya kalau para wanita itu di dalam rumah, kata mereka, alasan mereka, argumen mereka, berarti setengah daripada masyarakat itu akan menganggur. Kalau yang kerja hanya para lelaki, berarti kan setengahnya akan menganggur, itu para wanita. Ini argumen mereka. وَبِهَذَا يُرِيدُونَ أَنْ تُشَارِكَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي عَمَرِهِ Dengan alasan ini, dengan argumen ini, mereka menginginkan agar wanita itu bersama-sama kaum lelaki di dalam pekerjaannya. وَتُزَاهِمَهُ فِيهِ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ Si wanita itu berdesak-desakan mendesak kaum lelaki di dalam pekerjaan itu, janban bi janbin, artinya saling berjejeran. Dan kita saksikan bagaimana di perkantoran lah, di pabrik lah, atau di mana, antara lelaki dan wanita betul-betul sudah saling bekerja berbarengan. Wanasau au tanasau au tajahalu, mereka ini para penyuruh-penyuruh tadi lupa atau pura-pura lupa atau pura-pura jahil, pura-pura tidak tahu. Ma taqumu bihi al-mar'atu min amalin jadilin dakhila baitiha, mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa mengenai apa yang dikerjakan oleh para wanita dari sebuah amalan yang sangat mulia di dalam rumahnya. Ma tu'addihi lil mujtama'i min khidmatin 'azimah, apa yang dijadikan yang menjadi sumbangsih para wanita bagi masyarakat dari pelayanan yang itu sangat agung. La yaqumu biha ghairuha, yang tidak mungkin selain wanita bisa melakukannya. Tunasibu khilqataha, yang tugas itu tentunya sesuai dengan fisik wanita. Tatamasya ma'a fitratiha, si wanita bisa berjalan di atas fitrahnya. Apa tugas tersebut? Dia terangkan. Fahiyya zawjatul lati yaskunu ilaiha zawjuha. Wanita itu di rumahnya memiliki posisi sebagai istri yang suami itu akan mendapatkan ketenangan di sisinya. Artinya yang namanya laki-laki bekerja seharian di luar, butuh bagaimana? Ada seorang yang bisa menenteramkannya, menenangkannya. Siapa lagi kalau bukan istrinya? Dengan dia pulang ke rumah, tenteram dia ketika bertemu dengan istrinya. Nah, kalau istrinya keluar juga ikut kerja, kepada siapa pelaki ini akan barakallahu fikum mencari tempat agar dia bisa mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Wahiyal um, dia adalah ibu. Wanita adalah ibu. Yang berarti dia barakallahu fikum di dalam rumah mentarbiyah, mendidik anak-anaknya. Kalau si wanita ini juga keluar bekerja, siapa yang menggantikan posisi ini? Wal hamil wal murdi', ya, wanita itu adalah seorang yang hamil, seorang yang menyusui. Yang kalau mereka ini pergi juga keluar, siapa yang menggantikannya? Maka kita saksikan banyak anak-anak bayi, ya, semenjak kecil langsung diganti dengan susu formula dan yang selain itu, karena kesibukan sang ibu. Wahia al-murabbiyah lil awlad, wanita itu adalah pendidik bagi putra-putranya. Wahia al-qa'imah bi'amalil bait, dia pula yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, dari mulai memasak, ya, membereskan rumah dan seterusnya. Falau annaha ukhrijat minal bait, seandainya wanita itu yang tadi memiliki peran-peran yang telah disebutkan oleh Syekh, si wanita itu juga dikeluarkan dari rumah, fasyarakatir rijala fi a'malihim, sehingga si wanita itu bersama-sama dengan para lelaki di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Pertanyaannya, man dha sayaqumu bihadhil a'mal, lantas siapa yang akan menghandle pekerjaan-pekerjaan rumah tadi, akan menghandle tugas seorang istri yang menjadi tempat ketenangan bagi suami, tugas ibu, tugas seorang murabbiyah, ya, pendidik bagi putra-putrinya, yang dia jika memiliki bayi yang akan menyusui putranya, kemudian terkait apa pekerjaan-pekerjaan rumah, siapa yang akan menghandle ini? Innaha satata'attal, pekerjaan-pekerjaan ini juga akan terpenggalai. Wa yaumaha sayafqidul mujtama'u nisfahu tsani, maka akan datang hari di mana masyarakat pun akan kehilangan setengah daripada fungsinya. famada yughannihim nisful baqi, maka bagaimana setengah yang ada, setengah yang tersisa ini bisa menghandle fungsi-fungsi tadi? Tidak akan bisa. Sayakhtallu bunyanuhu wa tatada'a arkanuhu, maka niscaya bangunan masyarakat tadi akan labil, goyang. Wa tatada'a arkanuhu, dan tiang-tiangnya pun akan runtuh, roboh. Nah, ini kalau kita mau insaf di dalam menilai. Jadi ketika mereka berargumen, para penyeru-penyeru tadi berargumen setengah masyarakat akan menganggur, maka tadi jawaban dari Syekh Hafizahullah, hakikatnya para wanita memiliki tugas yang sangat mulia di dalam rumahnya. Innana naquli haula'i du'a, ya, sesungguhnya kami berkata kepada para da'i-da'i penyeru kejelekan ini, subu ila rusydikum, kembalilah kalian kepada jalan petunjuk. Wala takunu mimman baddalu ni'matallahi kufra, dan janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Wa halu qaumahum daral bawar, kemudian justru mereka, atau janganlah kalian termasuk orang-orang yang menimpakan kepada kaumnya daral bawar, kepada negeri kebinasaan. Nah, jadi diingatkan ini sebagaimana pada firman Allah Ta'ala pada surah Ibrahim ayat 28, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menimpakan kepada kaum mereka, kepada negeri kebinasaan. Nah, janganlah kalian menjadi seperti mereka, yang menjadi orang-orang yang justru mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, menimpakan kepada kaumnya, kepada negeri kebinasaan. Kunu du'ata bina'in, jadilah kalian penyeru-penyeru, ya, yang memberikan, yang mengokohkan bangunan. Jadilah penyeru-penyeru yang mengokohkan bangunan. Wala takunu du'ata hadmin, dan janganlah kalian menjadi para penyeru yang menghancurkan. Nah, ayatuhal mar'atul muslimah, wahai wanita muslimah, tamassaki bita'alimi dinik, berpegang teguhlah dengan prinsip-prinsip agamamu. Wala tahurannaki di'ayatul mudallilin, janganlah memperdaya dirimu propaganda-propaganda orang-orang yang menyesatkan. Alladina yuriduna salba karamatiki, yang mana mereka menghendaki untuk mencabut kemuliaanmu. Allati bawa'aki manzilataha dinul Islam, yang mana agama Islam ini telah mendudukkanmu pada kedudukan yang mulia tersebut. Walaysa ghairul Islam, dan tidak selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa mencari, ya, selain Islam sebagai agama, ya, mencari selain Islam sebagai, ya, tuntunan kehidupan, tuntunan hidup, maka falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Waffaqanallahu jami'an bima fihi alkhair wassalahu fid dunya wal akhirah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya terhadap apa-apa yang di dalamnya terkandung kebaikan dan kemaslahatan untuk dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya kepada bab yang baru. Sekian, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.